Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uth rahmatan ila sa'iril umam. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina وصفينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها المسلمون الكرام اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقد أكرم الله من المتقين معاشر المسلمين رحمكم الله syukur alhamdulillah patut kiranya senantiasa kita menjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat bersama sebagai salah satu kewajiban dalam kehidupan kita khususnya kaum laki-laki. Berapa hari lagi persisnya hari Sabtu tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 1435 Hijriah bertepatan tanggal 20 September tahun 2014 jamaah haji Kabupaten Pasuruan termasuk Bangil akan diberangkatkan melalui embarkasi Juanda yaitu di Surabaya kloter 48-49. Haji merupakan ibadah yang wajib yang dilakukan oleh orang Islam yang punya kemampuan baik secara fisik maupun finansial, mental, dan spiritual. Karena itu perlu persiapan-persiapan sebelum melakukan ibadah haji agar hajinya sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisalahul jazaa' illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah, yaitu dalam surat Surat Al-Baqarah 190 disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan urusan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum, ambillah contoh dariku untuk melaksanakan ibadah hajimu. Bagaimana dengan demikian setiap orang yang akan melakukan ibadah haji harus mempersiapkan dari segala secara lahir dan batin dengan berbekal ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam agama Islam. Karena di dalam kitab Idah diterangkan idha harajal khasda fayata'allam kaifiyatahu wa wa fardu'ain. Kalau orang itu mau melakukan haji, maka harus belajar ilmu manasik. Kenapa? Wala tasakhfir ibadatu illa man ya'rifuha. Kalau orang enggak mengerti tentang ilmu manasik dan haji, maka dia tidak sah haji. Seperti haji kemudian yaitu haji merupakan ibadah yang istimewa. Tidak semua orang bisa melakukan walaupun diwajibkan satu kali sepanjang kehidupan kita, yaitu al-hajju fil umri marratun wahid wal umratu fil umri marratun wahid. Jadi wajibnya satu kali orang berhaji dan berumrah dilaksanakan di satu tempat yang sangat mulia yaitu Makkah al-Mukarram yang di dalamnya ada Baitullah Ka'bah, tempat berkumpulnya semua umat Islam sedunia untuk melakukan tawaf yaitu bersama. Ada pepatah yang berbunyi, ma kullu baitin ka'batun wa ma kullu zadin yusuf. Tidak semua bangunan disebut Ka'bah dan tidak semua orang kaya bisa datang ke sana untuk melakukan ibadah haji. Di dunia ini banyak bangunan yang bernuansa cakrawala yang indah, dipandang mata dan sangat mengagumkan, tetapi tidak seindah dan seagung Ka'bah yang bukan hanya indah dipandang mata akan tetapi mampu menembus hati yang paling dalam sehingga siapa saja yang ada di depannya pasti mengalirkan air mata, merasa bahwa betapa keagungan Allah nampak di sana. Manusia merasa bahwa dirinya bukan apa-apa, tidak punya daya kekuatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil azim. Hal ini juga dapat diketahui bahwa walaupun haji hanya wajib satu kali seumur hidup, namun banyak orang yang berkali-kali pergi haji atau umrah. Hal itu dapat disadari bahwa memang ada sebuah magnet pada Baitullah, sehingga siapa saja yang datang ke sana pasti rindu dan ingin kembali lagi. Inilah perasaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tetapi kalau dilaksanakan maka akan kepuasan tersendiri yang bisa dinikmati baik secara lahir maupun batin. Memang ada dinas dalam Al-Quran sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitakal muharram, Rabbana liqimus salata faj'al afidatan minan nas ay quluba jami'in minan nas tahwi ilaihim warzaqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat, yaitu rumahmu Baitullah ya Allah yang dihormatinya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepadanya dan diberi rezeki buah-buahan yang melimpah dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan memberi perbekalan keberkahan di kota Mekah, sehingga walaupun di sana tanahnya tandus dan kering, tapi subhanallah tidak pernah sepi dari buah-buahan segar dan beraneka ragam, apel, jeruk, delima dan sebagainya selalu ada di sana. Demikian bagi jemaah haji bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah tersebut dengan mengkonsumsi buah-buahan yang cukup agar kesehatannya dapat terjaga, karena ibadah haji adalah ibadah fisik sehingga ibadah dapat dilakukan secara maksimal. Tentu dengan kesehatan secara fisik maka akan dapat menyehatkan pula terhadap batinnya, sehingga sehat secara lahir dan batin dan bisa ibadah secara murni. Namun demikian agar ibadah haji itu menjadi makbul atau mabrur harus dilakukan dengan penuh keikhlasan hati yang bersih dari segala noda dan dosa, menjauhi segala larangan dan kemaksiatan, dan senantiasa mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman yaitu al-hajju ashurul ma'lumat faman farad fihinnal hajj fala rufasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamullah fatazawwadu fa inna khairazzadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji dilakukan pada waktu yang ditentukan, maka barang siapa telah melakukan ibadah haji hendaknya tidak melakukan suatu yang terlarang. Kalau tadi dikatakan rofasa, itu banyak tafsir mengatakan, ada mengatakan ar-rafas ayil jam'u ayil wat'u berjima, terus kemudian Ibnu Abbas mengatakan yaitu ghasyatun nisa, yaitu menyempurnai, yaitu orang perempuan. Kemudian adalah wa'ira bihinna min fil fakhsi min al kalam, beliau mengatakan kata-kata yang kotor terhadap orang perempuan supaya mereka tertarik kepada mereka. Yang kedua yaitu kalamun mutadamminan hatta ayyan tasira darqaru bil jima, yaitu mengatakan orang kurang kepada temannya supaya mereka berlaku maksiat. Terus yang kedua yaitu wala fusuqa al-fusuq ayil ma'asi, yaitu mengerbak kepada saat dia melakukan haji dia selalu bermaksiat. Al-maksiatu kulluh, yang pertama yaitu termasuk taktilus sayat, tidak boleh membunuh yaitu hayawan yang ada di sana. Yang kedua yaitu taklimul atfar, tidak boleh motong kuku. Yang ketiga ahdus syarah, yaitu motong rambut. Wa ma asbadalika wa yajuzu wa yalzimu kaffun kaffal lisan min jadbin wa ghibatin wa musatamatin, yaitu diwajibkan, ditetapkan orang jangan ngerasani itu. Kemudian yang kedua yaitu jangan menyacimaki. Yang ketiga itu adalah orang jangan dusta. Inilah yang termasuk yang di yang apa disyaratkan pada apa itu supaya orang itu haji mabrur. Jadi apa-apa yang dilakukan tentang amal kebaikan pasti mengetahuinya. Oleh karena itu membawalah bekal dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang punya perasaan. Ayat tersebut disebut tentu ada suatu sebab. Ayat ini diturunkan oleh Allah itu ada asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab kenapa ayat diturunkan. Ya karena terjadi satu peristiwa diterangkan di dalam kitab Tafsir Hazin, yaitu surah apa itu kitab halaman juz 1. Nuzilat fi unasin min ahlil jaban kanu yakhrujuna lil hajj min ghairi zadin wa yaquluna nahnu mutawakkiluna wa yaquluna lihajjin bait rabbina afala yutimuna fa idza qadtum makkah sa'alun nas. Ada sekelompok golongan dari Yaman, mereka melakukan ibadah haji tanpa bekal dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Dan mereka mengatakan kami berhaji datang kepada Allah Tuhan kami. Kemudian masa tidak ada orang yang memberi makan kepada saya. Akhirnya ketika dia datang dari Mekah, maka di situ sa'alun nas, minta-minta kepada orang lain. Maka di situ disebutkan ayat awatazahubadu fa'idna khurazadi takwa. Dengan keterangan tersebut di atas jelaslah bagi kita bahwa seorang yang akan melakukan ibadah haji harus membawa bekal harta yang cukup. Jangan sampai di Mekah dan Madinah meminta-minta. Hal itu dibenci oleh Allah dan agama, dapat menurunkan martabat mereka. Tentu semua itu harus didilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, karena takwa merupakan bekal yang paling utama dalam kehidupan manusia dunia ini. Tidak terkecuali yang melakukan ibadah haji dengan berbekal takwa, ia akan mampu memperbanyaknya dan mohon konsentrasi untuk ibadah. Dengan berbekal takwa, ia akan mampu menjauhi larangan-larangan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan berbekal takwa, ia akan selalu berhati-hati dalam bertindak atau merucapkan, termasuk tidak akan meminta-minta kepada orang lain. Berbuat sesuatu yang terbaik selama melaksanakan ibadah haji, sehingga hajinya menjadi haji mabrur. Untuk itu kami ucapkan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, terutama jemaah haji Kabupaten Pasuruan, selamat jalan dan selamat menjalankan ibadah haji. Dan semoga Allah memberikan kekuatan secara lahir dan batin sehingga mampu mengambil jalan terbaik dalam sepanjang perjalanan ibadahnya, baik di Mekah maupun di Madinah, mulai berangkat sampai pulang ke tanah air dengan menyandang, yaitu menyandang haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi dzikrin wa taqabbal minni ma minkum tilawatu innal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi ittiba'an lima amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali mattasalat aynu min nadar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna marakum bada'a fi binafsih wa malaikati qudsi yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ansur man nasaraddin waqtul man hadal muslimin waj'al baldatana baldatan Indonesia aminatan mutmainah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi yaghfir lakum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa ashkuru 'ala ni'matikum was'alu min fadlihi 'azza wa jalla wa la tadhkurullaha akbar.